Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin bab takwa. Kita telah selesai membahas terkait permasalahan yang disebutkan di dalam hadis ke-70. Hadis ke-70 yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun hadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia itu halwa, manis dan indah. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla menguasakan kepada kalian untuk mengelola dunia tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengawasi apa yang kalian perbuat. Maka waspadalah kalian terhadap dunia dan juga wanita. Karena sesungguhnya musibah, fitnah yang pertama kali timbul dari umat sebelum kalian adalah dari Bani Israel, kanat fin nisa, yaitu disebabkan karena wanita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan banyak dari hadis-hadis Nabi, khususnya dalam kitab Ar-Riqaq, Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan bagi seorang untuk berlomba-lomba dalam mencari bekal akhiratnya. Sehingga di dalam hadis itu disebutkan tentang fananya dunia. Disebutkan tentang hinanya dunia, rendahnya nilai dunia. Di sisi lain, Nabi alaihi salatu wassalam Dalam hadis tersebut menyebutkan bagaimana tingginya dan mulianya nikmat yang ada di akhirat kelak. Karena memang kehidupan yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Annal 'aish 'aishul akhirah." Bahwasannya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Disebutkan dalam hadis Dabbab Kitabur Riqab di urutan yang pertama. Ini menegaskan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan di dunia ini, tapi nanti. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat, karena tidak ada kehidupan lagi setelah itu. Dinamakan negeri akhir atau hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu. Bagi yang masuk ke dalam surga atau yang masuk ke dalam jannah, Allah tetapkan masing-masingnya. Ada yang kekal di dalamnya, di dalam neraka khususnya. Ada juga yang masuk ke dalam neraka tapi dia tidak kekal. Siapa mereka? Mereka adalah ahlu tauhid yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahlu tauhid, seorang yang bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tapi di sisi lain dia penuhi waktu-waktunya selama hidup di dunia dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tentunya dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Memiliki kehendak apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, atau akan diampuni oleh Allah setelah diazab. Yang pada intinya bahwa ahlu tauhid mereka akan masuk dalam jannah, akan tetapi tergantung apakah dia ahlu tauhid yang langsung masuk ke dalam jannah ataukah dia masih merasakan hisab dan juga merasakan azab. Baru setelah itu Allah Azza wa Jalla keluarkan dia dari neraka dan Allah masukkan ke dalam jannah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, memperingatkan agar kita berhati-hati dengan yang namanya dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dan yang kedua, agar kita berhati-hati dari fitnahnya wanita. Besar. Fitnah wanita itu adalah fitnah yang sangat besar, kaum muslim. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran tentang syahwat para lelaki. Itu yang terbesar adalah syahwatnya kepada wanita. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah." Dijadikan indah pada setiap manusia hubbus syahawat, perkara yang dicintai dan perkara-perkara yang sangat dia inginkan. Yang pertama disebutkan minan nisa, yang pertama adalah kepada para wanita. Barakallahu fikum. Maka dari itu Al-Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan fabada'at bin nisa. Naam. Bi syiddati tasyawwuqin nufusi ilaihin. Disebutkan pertama kali tentang fitnah wanita atau wanita, syahwat para lelaki terhadap wanita ini dikarenakan kuatnya pengaruh, kuatnya rasa cinta laki-laki, keinginan kepada wanita ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lah tentunya terkait dengan fitnah wanita ini juga Islam mengatur batasan-batasan yang bagi wanita itu seharusnya dia lakukan. Barakallahu fikum. Kemarin disebutkan terkait dengan hukum bagaimana wanita ketika bekerja di luar. Sempat kita sebutkan bahwa Islam tidak melarang wanita itu bekerja di luar, di luar rumahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, terkait dengan hukum wanita bekerja di luar rumahnya. Nah, boleh bagi mereka untuk bekerja di luar rumah asalkan, asalkan selaras dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama bahwa wanita itu memang membutuhkan pekerjaan tersebut. Dan juga masyarakat pun membutuhkan tenaganya, membutuhkan keahliannya. Dan gak mungkin kalau hal tersebut dilakukan di rumahnya. Ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan ini adalah perkara-perkara yang mana kaum lelaki saat itu tidak ada yang bisa melakukannya. Misal, di satu kampung atau di satu kota, tidak ada satupun yang bisa membantu persalinan, misalnya. Ya. Membantu persalinan, yakni membantu wanita melahirkan. Tidak ada satupun yang bisa. Laki-laki pun juga gak bisa, misalnya. Maka ketika itu, ketika ada wanita tersebut yang mampu dan bisa melakukannya, mimbab at-ta'awun alal birri wa taqwa, dan dia pun juga sangat membutuhkan pekerjaan itu, dan masyarakat pun sangat butuh, maka boleh baginya untuk keluar dari rumahnya tadi bekerja. Ya. Boleh. Nah, jika memang apa? Dia butuh pekerjaan tersebut dan masyarakat pun juga membutuhkan. Yang berikutnya. Yang kedua syaratnya. Ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua bahwa pekerjaan itu dilakukan, pekerjaan itu dia lakukan setelah dia menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaan rumahnya yang menjadi tugasnya. Ya. Bahwa memang wanita itu sudah kodratnya, dia tercipta untuk para lelaki, untuk mengurusi suami, melayani suami, dan juga mengatur rumahnya. Itu memang sudah takdirnya. dan itu sudah fitrahnya sebagai wanita. Maka Syekh di sini mengisyaratkan kalau memang dia mau bekerja, selesaikan dulu tugas rumahnya itu. Di sini ada isyarat tidak selayaknya wanita itu keluar dari rumahnya dalam keadaan rumahnya belum selesai dikerjakan berbagai macam tugas rumahnya. Nyuci belum dicuci, ya. Kemudian anak-anaknya juga belum ada yang merawat. Barakallahu fiik. Rumah berantakan, jemuran masih belum terlipat. Kemudian dia keluar dari rumah untuk bekerja. Maka ini tidak selayaknya. Kenapa? Karena wanita diciptakan bukan untuk bekerja di luar. Tapi wanita itu diciptakan untuk melayani. Untuk menjaga suami dan juga menjaga anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk diketahui. Baik bagi seorang wanita yang berposisi sebagai ibu rumah tangga ataukah dia sebagai seorang suami atau ayah. Nah, batasan-batasan ini. Jangan kemudian kita ekstrim, ini Islam melarang wanita untuk bekerja. Ini tuduhan. Ya. Silakan. Dan pekerjaan itu sangat banyak. Apapun bisa dikerjakan. Asalkan kita mau ataukah tidak dengan pekerjaan itu. Kadang-kadang kita ini banyak pekerjaan, tapi kita pilih pekerjaan-pekerjaan itu yang bergengsi. Ya. Yang mungkin di mata masyarakat itu dipandang bahwasanya ini memiliki strata. Pandangan manusia atau di masyarakatnya, kemuliaan, kehormatan di masyarakatnya lebih dihormati, lebih dihargai. Akhirnya dia tempuh itu. Pekerjaan-pekerjaan itu walaupun konsekuensinya dia meninggalkan keistiqomahannya terhadap pelaksanaan syariat ini. Rela menjatuhkan dan mengorbankan agamanya dan keistiqomahannya demi rupiah. Kalau dibilang terpaksa, tidak mungkin. Terpaksa itu jika kalau itu tidak dilakukan, dia nanti disiksa. Atau dia nanti dibunuh, itu terpaksa. Tapi terkadang bukan terpaksa. Lemah. Lemah untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Barakallahu fikum. Yang akhirnya dia menjatuhkan dirinya ke dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga. Batasan yang diberikan syariat kepada wanita. Agar wanita benar-benar mengetahui. Bukan Islam melarang antunna bekerja. Tapi Islam memberikan batasan-batasan ini demi menjaga agama antunna sebagai wanita ataukah wanita yang masih belum menikah ataukah dia sebagai istri atau ibu rumah tangga. Yang ketiga, hendaknya pekerjaan tersebut ya berada di lingkungan kaum wanita. Berada di lingkup wanita seperti dia menjadi pengajar untuk akhwat. Ya. Boleh. Dia mengajar di rumah belajar. Boleh. Karena dia ngajar di rumah belajar yang khusus wanita. Nah, silakan. Barakallahu fikum. Atau dia sebagai seorang dokter yang dia khusus menangani pasien wanita. Boleh. Atau dia sebagai perawat menangani khusus pasien wanita, silakan. Ya, boleh. dan letaknya atau tempatnya harus terpisahkan dengan lelaki, yakni tidak ada ikhtilat. Campur baur laki-laki dan wanita bisa saling memandang, bisa saling duduk berduaan, bisa saling apa? Duduk berbarengan. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Di saat-saat kita mampu untuk merubahnya, maka kita rubah. Nah, artinya mampu merubahnya di sini, barakallahu fikum, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita punya jabatan, kita gunakan jabatan itu. Kalau kita bisa menasehati, nasehati, diatur. Kalau kita tidak bisa, ingkari itu dalam hati, artinya hindari tempat tersebut, jauhi tempat tersebut, tinggalkan tempat tersebut. Itu pengingkaran dalam hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu di sini dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, beliau salah satu ulama kibar, ulama senior. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini beliau tidak memperbolehkan adanya ikhtilat, campur baur antara lelaki dan wanita. Barakallahu fikum. Walaupun di apa? Di sekolah atau ketika ta'lim, berhadap-hadapan langsung, berkomunikasi secara langsung. Ya, padahal bisa diatur tempatnya terpisah dengan lelaki. Andai kata ada sesi tanya jawab dengan tulisan, bisa. Tapi kadang-kadang kita kurang sabar. Kurang sabar untuk mempraktekkan syariat ini. Akhirnya kita lebih mudah untuk menabrak aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, di antara syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi wanita yang akan bekerja di luar rumah, kata Syekh di sini, tidaklah dilarang bagi kaum wanita, bagi muslimah tentunya, untuk belajar, ya, mendatangi majelis-majelis ta'lim, silahkan, atau mempelajari sebagian dari urusan dunianya yang memang dia sangat membutuhkan, tapi dengan syarat belajar dia itu dalam lingkungan luar atau lingkup wanita, tidak boleh bercampur dengan lelaki. Misalnya dia butuh sekali untuk belajar, ya, menjahit, ya, silakan belajar menjahit, minta tolong kepada salah satu ummahat atau pengajar yang wanita untuk mengajari dia menjahit. Diatur jadwalnya, mungkin sepekan 3 kali atau sepekan 4 kali, dari jam sekian sampai jam sekian, silakan. Boleh bagi dia untuk belajar tentang urusan dunianya. Nah, jika memang dibutuhkan, tapi dengan syarat di lingkungan wanita. Atau dia belajar terkait dengan urusan agamanya, ya, maka boleh bagi dia, misalnya diadakan majelis ta'lim di rumah belajar, silakan datang, ya, majelis ta'lim di masjid, silakan datang, jika memang aman dari fitnah. Sekali lagi, jika memang aman dari fitnah, maka silakan datang. Tapi kadang-kadang penjelasan tentang mendatangi majelis ta'lim ini perlu juga dibahas. Upayakan seorang akhwat atau seorang ummahat ketika dia keluar dari rumahnya itu benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mencelakakannya secara agama dan juga secara fisiknya. Nah, artinya jangan bermudah-mudahan, ya, khususnya yang dia mungkin ini ya punya, ya, barakallahu fikum, sepeda motor. Nah, telah jelas fatwa dari para ulama melarang wanita untuk menggunakan sepeda motor karena bahayanya. Itu fatwa yang seperti ini tidak hanya satu ulama yang menjelaskannya. Nah, karena bahayanya. Bahaya ketika dia terjatuh, dia seorang muslimah, ya. Belum lagi pakaiannya yang kadang-kadang tersingkap terkena angin ataukah pakaiannya tersebut terkena angin akhirnya membentuk, ya, lekuk-lekuk tubuhnya, itu juga mudarat bagi iman dia. Nah, bagi agama dia. Barakallahu fikum. Sehingga harus hati-hati. Bagaimana solusinya? Solusinya minta antarkan mahramnya atau minta antarkan anaknya kalau ada anak yang dewasa, atau pamannya atau abahnya. Demikian. Jika enggak ada yang ngantar saya, ya, anak saya pun juga enggak ada, anak saya kerja ini dan itu, maka tentunya sabar. Barakallahu fiik. Sabar untuk apa? Untuk mendengarkan kajian lewat streaming atau nitip rekaman dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Ini harus disampaikan, ya. Harus disampaikan sebisa mungkin kita menjalani itu. Nah, atau yang kedua. Yang kedua, oh ini yang naik motor enggak boleh. Ya. Berarti kalau naik Gojek boleh karena ada yang bonceng, sama. Ya, Gojek itu bukan mahram kita. Nah, kalau kita naik di belakangnya tentunya, ya, sangat dekat sekali kita dengan dia. Barakallahu fikum. Maka risih seorang muslimah dia berboncengan dengan Gojek atau Grab dan yang lainnya. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait batasan-batasan wanita bolehnya keluar rumah. Jadi boleh menghadiri pelajaran atau kajian, silahkan, karena tidak dilarang dalam hal ini. Jika memang dia membutuhkan, dan tentunya, ya, batasan-batasan yang telah dijelaskan tadi hendaknya diperhatikan. Nah, dan ketika ta'lim juga tidak boleh ikhtilat. Tidak dibenarkan untuk ikhtilat. Atau tidak ikhtilat tapi dia dengan leluasanya, dengan leluasanya memandang wajah ustadznya. Gimana dengan leluasa memandang wajah ustadznya? Ya, ini disediakan di situ layar monitor. Ya. Disediakan di situ layar monitor atau layar lebar, akhirnya seperti seorang nonton bareng. Nobar. Nonton bareng di masjid wajah sang ustadz. Padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para wanita untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka di masjid Allah Azza wa Jalla. Dia bukan menundukkan lagi, tapi dia umbar pandangan itu kepada orang yang bukan mahramnya. Ini juga bagian kemungkaran yang dimasukkan di dalam masjid. Kemungkaran yang dilapisi dan dikemas dengan kemasan-kemasan syar'i. Nah, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakunna, syariat ini sangat sayang kepada antunna, menjaga kemuliaan antunna dengan Islam. Wanita dimuliakan, wanita dihormati, wanita dijaga jika memang dia benar-benar menjalani Islam dengan sebenarnya, dia akan merasakan itu. Islam memang benar-benar menjaga dirinya. Ya. Dijaga benar di dalam Islam, dimuliakan. Barakallahu fikum. Akan tetapi sedikit sekali seorang yang mau memahami hal ini. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan mendatang bismillahi taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.